Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatul khamisah, mas'alah kelima. Hukmul witri wa fadluhu wa waktuhu. Hukum salat witir wa fadluhu, keutamaannya, waktuhu dan waktunya. Hukmuhu, hukumnya, sunnatun muakkadatun, ya, sunnah yang ditekankan. Hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hatha alaihi, menganjurkan. Wa raghaba fihi dan memotivasi. Agar kaum muslimin suka mengerjakan salat witir. Memberi targhib. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun, sesungguhnya Allah witr, ganjil, yaitu satu esa. Yuhibbul witra, menyukai al-witr. Berarti Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala menyukai solat witir. Yuhibbul witr. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal qur'ani awtiru. Ya ahlal qur'ani, wahai para penghafal al-Quran, para pembaca al-Quran, awtiru, salat witirlah kalian. Fa innallaha witrun, karena sesungguhnya Allah itu witr, ganjil, satu. Yuhibbul witra, menyukai al-witr. Nah, riwayat ini riwayat Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani. Baik. Nah, dua hadis ini menunjukkan disunahkannya salat witir. Nah, sunnah muakkadah. Wa waktuhu, waktu pelaksanaannya, ma baina salatil isya'i wa salatil fajri, antara salat isya dengan salat subuh. Bi ijma'il ulama, berdasarkan ijma' ulama. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil bahwa waktu pelaksanaan salat witir adalah setelah usai salat isya, sampai sebelum mengerjakan usai mengerjakan salat isya sampai masuk waktu salat subuh gitu. Jadi ma baina salatil isya'i, antara salat isya yakni usai mengerjakan salat isya, wa salatil fajr, dan salat fajar, salat subuh maksudnya, sampai masuk waktu salat subuh. Nah, dalilnya jadi tadi disebutkan bi ijma'il ulama, berdasarkan ijma' ulama. Nah, dalil dari as-sunnah hadits Rasul li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan witir setelah salat isya sebelum salat subuh. Nah, Walikaulihi dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha sesungguhnya Allah amandakum bisolatin. Ya. Allah menganugerahi kalian, memberikan kepada kalian salat. Nah, jadi mensyariatkan ya salat. Hiya khairul lakum, salat itu lebih baik bagi kalian. Min humrin na'am, min humrin na'am, daripada, lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Daripada unta merah. Unta merah di zaman itu ya merupakan ya hewan yang paling istimewa, yang paling tinggi nilainya. Ya. Baik, yaitu salatul witr. Salat witr ma baina salatil isya ila dhuhril fajr, yang waktunya antara salat isya, usah salat isya sampai terbitnya fajar. Nah, sampai terbitnya fajar. Baik, di sini dikatakan dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, juga Al-Hakim. Wa shahahahu, artinya dinilai sahih oleh Al-Hakim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nah, faqala Al-Albani, faqala Al-Albani dan berkata Al-Albani sahihun duna qawlihi ya khairul lakum min humrin na'am. Hadits ini sahih tanpa kalimat ya khairul lakum min humrin na'am. Bisa dia sahih Tirmidzi. Artinya Al-Albani menilai hadits ini sahih ya tanpa kalimat ya khairul lakum min humrin na'am. Hanya innallaha amadakum bisalatin ya khairul lakum, langsung salatul witr ma baina salatul isya ila tul'il fajar. Nah. Jadi jika sudah terbit fajar berakhir waktu salat witr, ini akan dijelaskan nanti. Ya, adapun awal pelaksanaan awal waktu salat witr yaitu selesai salat isya. Ya, jadi selama seseorang belum mengerjakan salat isya berarti belum bisa salat witir. Nah. Sebaliknya. Dipahami tadi, misalkan seseorang dia belum tidak ikut salat berjamaah di masjid misalkan. Nah, karena ada udzur di rumah dia belum mengerjakan salat isya ketunda misalkan sampai sepertiga malam. Nah, selama dia belum mengerjakan salat isya berarti belum bisa witir. Sebaliknya, apabila seseorang menjamak salat dengan jamak takdim, ya karena suatu udzur ya yang menuntutnya untuk menjamak salat sehingga dia sudah mengerjakan sholat isya di waktu maghrib. Nah, maka setelah itu dia sudah bisa witir. Meskipun waktu pelaksanaan sholat isya belum masuk. Karena ya permulaannya, awal waktunya adalah usai sholat isya. Begitu. Nah, adapun batas akhirnya, فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا وِتْرَ. Nah, apabila sudah terbit fajar, maka sudah ya tidak ada salat witir yang bisa dikerjakan, artinya habis waktunya. Ya, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, salat malam dua rakaat dua rakaat. Fa idza khasyya ahadukum, kemudian apabila ya salah seorang dari kalian khasyya, khawatir ya ahadukum, khawatir salah seorang dari kalian, as-subha, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar. Lagi, ya mulai ini, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian, khawatir, ya, jangan sampai terbit fajar. Nah, sementara dia belum witir kan? Nah, baru tahajud gitu. Shalla raka'atan wahidatan. dia hendaknya sholat satu rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla. Satu rakaat itu tutiru lahu ma, mengganjilkan untuknya ma qad shalla, semua rakaat sebelumnya yang telah dia kerjakan. Diakhiri dengan witir. Tayyib. Akhrajahul Bukhari. Naam. Fahada dalilun, maka ini dalil ala khuruji waktil witri bitulu'il fajr. Dalil keluarnya waktu witir dengan terbitnya fajar. Karena Nabi mengatakan apa? Fa'idha khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Jika dia khawatir terbit fajar, masuk waktu sholat subuh, segera dia akhiri tahajudnya dengan witir satu rakaat. Artinya apa? Jika sudah terbit fajar, masuk waktu sholat subuh, sudah tidak bisa witir, maka witir sebelum terbit fajar. Kan begitu. Jika khawatir subuh, maka witir satu rakaat. Ini berarti, jika sudah terbit fajar, sudah tidak bisa witir. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, kata al-Hafidz Ibnu Hajar, ini nukil dari Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari. Wa asrahu minhu dan lebih jelas daripada itu, yakni fid dalalati, dalam hal penunjukan dalil, lebih jelas daripada itu marwahu Abu Daud dan Nasa'i, apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Wa sahahahu Abu Awanata wa ghairuh, dan telah dinilai sahih oleh Abu Awana dan yang lainnya. Anna bin Umar, bahwa sesungguhnya Ibn Umar yaqul, berkata, man shalla minal laili, barang siapa salat ya di malam hari, falyaj'al akhira salatihi witran, falyaj'al, maka hendaknya dia menjadikan akhira salatihi, akhir salatnya witran, witir. Yakni hendaknya dia menutup salatnya dengan salat witir. Ya. Ini kata Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, fa inna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan hal itu. Fa idza kana al fajru, yakni fa idza waqa'a al fajru, jika sudah datang fajar, yakni tola' al fajru, terbit fajar, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri. Ini jelas sekali. Maka faqad, sungguh, dhahaba, telah pergi, berlalu, kullu salatil laili wal witr, seluruh salat malam dan witr, sudah lewat waktunya. Nah, ini riwayat Abu Daud dan Nasa'i ya. Ini dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi jelas ya masalah ini. Nah, oleh karena itu pendapat sebagian ulama yang membolehkan witir ya, meskipun telah adzan subuh sebelum sholat subuh, maka pendapat itu marjuh, lemah. Nah, ya, caranya jika tidak sempat witir, ternyata sudah masuk waktu subuh, habis waktunya adzan, ya, maka yang tersisa qodaan, yaitu diqodo. Petunjuk Nabi alaihissalam dalam bentuk amalan beliau dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihissalam mengqada witirnya, ya, witir Nabi salat malamnya dan witirnya kan 11 ya. Nabi mengqadanya di waktu duha, digenapkan jadi 12. Dari situ ulama mengatakan apabila seseorang ya kebiasaan witirnya 3 rakaat misalkan, itu yang dia tekuni, selalu dia witir 3 rakaat, satu saat dia tidak sempat witir karena tidak terbangun, kecapean ya, atau kurang sehat, ya, ada halangan lah. Nah, padahal biasanya dia witir 3 rakaat dia jaga. Nah, kali ini tidak terbangun, tidak sholat, lewat waktunya. Maka besoknya di waktu duha dia qadha menjadi 4 rakaat. Dikenapkan jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, karena siang hari bukan waktu untuk witir. Nah, jadi digenapkan jadi 4 rakaat. Jadi tergantung kebiasaan witirnya berapa. Apabila witirnya biasanya 5 rakaat, itu yang biasa dia tekuni. Nah, ketika dia tidak sempat mengerjakannya, maka diqadha di waktu duha menjadi berapa? 6. Begitu. Ya. Jangan dikejar mengerjakan witir setelah adzan subuh. Nah, tidak bisa, sudah habis waktunya. Nah, pendapat yang mengatakan itu bisa, pendapat itu keliru. Baik, shalatul witri akhirul laili afdalu minhu fi awwalihi. Shalatul witri, salat witir akhirul lail atau akhirul lail, na'am. Wa salatul witri akhirul lail, yakni fi akhiril lail. Na'am. Salat witir akhirul lail, ini dhorf zaman, ya. Akhirul lail. Kita nasab ala dhorfiyah zamaniyah, yakni di akhir malam, salat itu di akhir malam. Na'am. Afdalu, afdalu lebih utama minhu fi awalihi, daripada salat witir fi awalihi, di awal waktu. Itu salatul witr di akhir al-lail, yakni fi akhir al-lail, afdalu minhu, yakni afdal min al-witr fi awalihi, fi awal al-lail. Afdalu minhu maksudnya afdalu min al-witr fi awalihi, yakni fi awal al-lail, lebih utama daripada witir yang dikerjakan di awal malam. Lakin yustahabbu, akan tetapi disukai ta'jiluhu, menyegerakan witir awal al-laili, di awal malam. Liman dhanna, bagi orang yang dhanna, beranggapan, menduga, memprediksi, ya, annahu, bahwa dirinya la yakumu akhirul lail, tidak sanggup bangun di akhir malam. Ya, tidak sanggup bangun di akhir malam. Dia prediksi malam ini sepertinya berat ini, bangun di tengah malam, di akhir malam. Ya, maka disegerakan witirnya sebelum tidur supaya tidak lewat kita. Wa ta'khiruhu, yakni wa yustahabbu ta'khiruhu, dan disukai, disunnahkan diakhirkan ke akhir malam. Liman dhanna, bagi orang yang beranggapan, ya, memprediksi, ya, kuat persangkaan dia gitu, ya, prediksinya kuat, annahu yaqumu akhiral lail, bahwasanya dia akan bangun di malam hari. Adapun memastikan, kan tidak ada orang yang bisa memastikan sesuatu yang akan datang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya nanti malam, tapi secara prediksi ya kuat dugaannya dia sanggup bangun, ya. Keadaannya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak lelah, ya. Jadi kuat prediksinya dia akan bisa bangun nanti akhir malam, maka ditunda. Kalau dia sudah prediksi, wah ini sudah kali ini lelah sekali, ngantuk sekali, kayaknya butuh tidur yang panjang, kayaknya sulit, hawa dingin misalkan. Nah, kayaknya kurang sehat, sulit kayaknya bangun di akhir malam, maka witir dulu sebelum tidur. Nah, gitu. Baik, jadi tergantung keadaan, tergantung dhonnya. Nah, dhon di sini tentunya dhon yang bisa dijadikan dasar beramal. Dhon yang bisa dijadikan dasar beramal itu apa? Dhon rajih, dhon yang kuat, dugaan yang kuat. Lima rawahu Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, man khafa, barang siapa khawatir, ini berdasarkan prediksi kuatnya, ya, an la yaquma min akhiril laili, bahwa dia tidak akan sanggup bangun di akhir malam, falyutir awalahu, maka hendaknya dia witir di awal malam. Wa man tama'a, dan barang siapa kuat dugaannya, tama', yakni dia kuat harapannya, tama', dia kuat harapannya, ya, karena dugaannya kuat, maka berharap an yaquma akhirul lail, dia akan bangun di akhir malam, falyutir, maka hendaknya dia mengerjakan witir akhirul laili, di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun, fa inna salata akhiril laili mashhudatun, karena sesungguhnya salat di akhir malam mashhudatun, ya, disaksikan, saksikan, ya, oleh para malaikat. Nah, ya, doa di akhir malam juga mustajab, ya. Baik, wa dzalika afdal, dan itu afdal, itu lebih utama. Nah, rawi Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Al-mas'alatu as-sadisatu, masalah yang keenam, sifatul witri wa adadu raka'atihi, sifat witir dan jumlah rakaatnya. Al-witru aqalluhu raka'atun wahidatun, witir minimalnya, aqalluhu minimalnya, setidaknya raka'atun wahidatun, satu rakaat. Jadi bisa witir satu rakaat. Seseorang lelah sekali, ya, terasa berat, ya, paling tidak witir satu rakaat. Nah, bisa. Baik, bangun di akhir malam, wah, sudah hampir terbit fajar. Nah, ya, masih sempat satu rakaat. Ya, alhamdulillah, witir satu rakaat sebelum terbit fajar. Ya, di hadits Ibn Umar bin Abbas marfu'an, berdasarkan hadits Ibn Umar dan Ibn Abbas marfu'an, yakni disandarkan kepada Nabi SAW bersabda, al-witru raka'atun min akhiril laili, witir itu adalah satu rakaat di akhir malam. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Wa li hadits Ibn Umar al-Madi qariban, berdasarkan hadits Ibn Umar al-Madi yang telah lewat, qariban, dalam waktu yang telah lewat, ya, dekat di atas itu qariban maksudnya di mana tadi? Ya, baru saja lewat. Hah? Ini. Salatul laili masna masna, fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Baris keempat, ya. Di atas. Nah, tadi baru saja lewat. Nah, shalla rak'atan wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Nah, ada seorang salat tahajud dua rakaat. Oh, kemudian tiba-tiba dia khawatir, wah, jangan-jangan subuh sudah hampir masuk. Maka masih sempat witir satu rakaat untuk mengganjilkan, ya, qiyamul lailnya, ditutup di akhir dengan witir. Nah, maka dia salat satu rakaat tutir lahu ma qad shalla. Tayyib. Wa yajuzu witru bi thalathi rak'atin, dan boleh witir dengan 3 rakaat. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ya, biasa, ya, kebiasaan beliau biasanya yusalli arba'an, salat 4 rakaat. Falatas'al an husnihinna, falatas al, maka jangan tanyakan, an husnihinna, tentang kebagusannya, watulihinna, dan panjangnya 4 rakaat itu. Maksudnya ini paket pertama 4 rakaat, yakni yang dikerjakan masna-masna, ya, sebagaimana hadits Ibn Umar di atas, salatul laili masna-masna, ya, yakni 2 rakaat 2 rakaat. Nah, sesuai pada hadis yang lainnya, ya, yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat di akhir 2 rakaat tasyahud, kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi. Nah, ini paket yang pertama. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam istirahat, ya. Istirahat. Nah, yurawihu nafsahu, melakukan tarwih, Nah, yurawihu nafsahu mengistirahatkan dirinya agar nanti bisa semangat lagi untuk paket berikutnya. Jadi tarwih, tarwih. Ya, tarwih itu artinya mengistirahatkan. Nah. Ya. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian Nabi salat 4 rakaat lagi. Tsumma ini menunjukkan apa? Ada muhlah. Ya, ada muhlah, yakni ada jarak pemisah. Jadi setelah 4 rakaat tidak langsung 4 rakaat berikutnya, tapi istirahat dulu. Kemudian setelah istirahat usul di arba'an Nabi salat 4 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Falatas al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanyakan bagaimana bagusnya 4 rakaat itu dan panjangnya. Setelah itu Nabi istirahat lagi, tarwih an-nafs lagi. Thumma kemudian setelah istirahat usul di arba'an salat 3 rakaat. Nah. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Dari sini yang dipetik istilah tarawih. Ya, salat tarawih di bulan Ramadan. Nah, jadi dua rakaat setelah itu istirahat dulu, ya, agar setelah itu, ya, setelah istirahat bisa semangat lagi, kuat lagi dan semangat lagi mengerjakan para rakaat berikutnya. Setelah istirahat kemudian 3 rakaat, begitu. Baik. Nah, jadi Nabi mengakhiri dengan 3 rakaat. Ya. Wa tajuzu hadhihi 3 rakaat ini bagaimana? Nah, pelaksanaannya. Baik, wa tajuzu hadhihi tsalatsu bisalamain. Nah, 3 rakaat ini ya boleh dengan 2 salam. Li'anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yusallimu min rak'ataini. Ya, pernah salam dari 2 rakaat hatta ya'mura bi ba'di hajatihi, sampai dia ya ya'mura memerintahkan bi ba'di hajatihi, untuk ya dipenuhi sebagian hajatnya. Artinya dia selingi 2 rakaat itu, dia tutup dengan salam, setelah itu dia berbicara ada urusannya terkait hajatnya dia urusi. Hatta ya'muru bi'adi hajatihi, diselingi dengan itu tidak masalah. Ya. Akhrajahul Bukhari. Naam. Riwayat Al-Bukhari. Wa tajuzu sardan bi tashahhudin wahidin, dan boleh sardan artinya 3 rakaat berturut-turut tanpa diselingi salam. Ya. Bi tashahhudin wahidin, dan tanpa diselingi tashahhud. Pertama langsung bi tashahhudin wahid, dengan satu tashahhud saja di rakaat ketiga, tidak diselingi tashahhud pertama di rakaat kedua, tidak. Sardan langsung 3 rakaat. Bangun selesai rakaat pertama, bangun rakaat kedua. Selesai rakaat kedua, bangun rakaat ketiga, sardan. Bi tashahhudin wahid, dengan satu tashahhud di akhir rakaat ketiga. Wa salamin wahidin, dan satu salam. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah witir 3 rakaat. La yaq'udu, beliau tidak duduk tasyahud illa fi akhirihinna, kecuali di akhir 3 rakaat itu. Nah, ini di saya dikatakan dikeluarkan oleh Nasa'i dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi, ya, dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut syarat As-Syaikhain, yakni syarat Bukhari Muslim, setujui oleh Adz-Dzahabi. An-Nawawi mengatakan riwayat An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad hasan. Al-Baihaqi mengatakan sanadnya sahih. Nah, barangkali ada taklik tentang hadis ini, riwayat ini mungkin disusulkan nanti. Baik. Yang jelas ada hadis lain. Ya. Yaitu wala tusalla bi tashahhudaini wa salamin wahidin, dan wala tusalla 3 rakaat itu tidak dikerjakan bitasyahudain dengan dua tasyahud. Jangan dikerjakan dengan dua tasyahud. Setelah rakaat kedua tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga tasyahud terakhir, jangan. Wassalamu wahid dengan satu salam. Dua tasyahud dengan satu salam, jangan. Nah. Hatta la tushbiha salat al-maghribi. Hatta la tushbiha salat al-maghribi. Agar tidak menyerupai salat maghrib. Ya, jika dikerjakan dengan dua tasyahud satu salam, maka menyerupai salat maghrib. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu. Melarang mengerjakan witir dengan menyerupai ya pelaksanaan salat maghrib, yakni apabila dua tasyahudnya satu salamnya. Jadi jika dua tasyahudnya, maka salamnya berapa? Supaya tidak sama dengan salat maghrib. Jika tasyahudnya dua, salamnya berapa? Hah? Jika tasyahudnya dua, salamnya dua. Jika mau tasyahud dua kali, berarti salamnya dua kali, artinya dua rakaat tasyahud salam, kemudian satu rakaat tasyahud salam. Adapun berdiri setelah tasyahud pertama tanpa salam, lanjut ke rakaat ketiga, kemudian tasyahud kedua dan salam, ini menyerupai salat maghrib. Nah, wa yajuzul witru bi sab'i raka'atin, dan boleh witir 7 rakaat, wa bi khamsin, dan boleh juga 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha. Tidak duduk kecuali di akhir rakaat. Sama dengan yang 3 rakaat tadi. Salah satu kaifiahnya, kalau bukan 2 1, 3 langsung ya. 3 langsung, tetapi tasyahudnya hanya satu, yaitu di akhir rakaat ketiga. Begitu pula 7 rakaat, la yajlisu illa fi akhiriha. Tidak duduk tasyahud kecuali di akhir. Berarti di rakaat ketujuh. Begitu pula khams bi khams, witir 5 rakaat, tidak la yajlisu illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhir rakaat. Berarti di rakaat kelima tasyahudnya. Jadi bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, ya. Seperti hanya 3 rakaat, tasyahudnya satu. Ya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah yusalli min al-lail, salat malam 13 rakaatan, 13 rakaat. Ya. 13 rakaat. Yani ada 2 rakaat pendahuluan sebelum 11 rakaat yang panjang itu. Tayyib. Yutiru min dhalika bi khamsin. Nabi witir ya darinya dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. La yajlisu, Nabi tidak duduk tasyahud fi syai'in pada salah satu rakaatnya, illa fi akhiriha, kecuali di akhir 5 rakaat itu. Rakaat kelima. Akhrajahu Muslim, riwayat Muslim. Wa li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan berdasarkan hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah witir bi sab'in, 7 rakaat, atau bi khamsin, atau 5 rakaat. La yafsilu, ya la yafsilu, beliau tidak memisah bainahunna, di antara 7 rakaat itu, tidak pula memisah di antara 5 rakaat itu, bitaslimin, dengan salam, wala kalam, tidak pula dengan kalam, dengan ucapan. Artinya apa? 7 rakaat langsung di akhir rakaat tasyahud, kemudian salam. 5 rakaat langsung di akhir rakaat tasyahud, kemudian salam. Ya, jadi bukan 2 rakaat, 2 rakaat gitu. Rakaat salam, rakaat tidak dipisah-pisah dengan salam, seperti tidak. Langsung 7 rakaat. Ya, langsung 5 rakaat. Di akhir baru tasyahud, kemudian salam. Entahainah. Nah, al-masalah as-sabi'ah itu masalah yang ketujuh tentang pembahasan lain sudah. Selesai masalah witir ya. Karena yang dibahas di sini berapa? Perkara dalam masalah yang kelima, hukumnya sudah, fadl keutamannya sudah, ya. Waktunya sudah, kemudian masalah yang keenam, sifat witir dan jumlah rakaatnya sudah. Selesai pembahasan tentang witir, selesai. Masalah yang ketujuh nanti pembahasan baru tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Nah, pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah.